Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Jadi, pada pertemuan kemarin kita sudah baca lengkap, ya. Dan juga kita ralat kalimat wa illa duribat mas'alatul rad fi mas'alatiz zawji au fi waqfiha fi waqfiha bahwa la'alla sawab wa illa duribat mas'alatuz zawji fi mas'alatir rad au fi waqfiha kama fil mithalil ati, sebagai pada contoh, dan sudah kita baca contohnya, memang sepertinya harusnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke al-mithalul thalith, contoh yang ketiga ini untuk wa in kana sahibur radd ithnaini fa akthara min ajnasin. Baik. Al-mithalul thalith, kata Syekh rahimahullah, al-mithalul thalith an yahlik halikun, ya, ada yang meninggal, an zaujatin wa ummin wa akhin min meninggalkan zaujah, akh min ya, maka pertama kali masalah zaujiyah dulu kan yang dibuat, ya. Fa mas'alatu zaujiyati min arba'atin lizaujati rubu' wahidun. Masalah zaujiyah aslul masalahnya 4, untuk zaujah ar-rubu' seperempat, berarti wahid seperempat dari 4, langsung masalah 4 dari bagi 4 bagian zaujah ar-rubu' berarti wahid, berarti sahamnya 1, fardnya 1. Tayyib, barakallahu fikum. Perhatikan zaujah, kita buat masalahnya tersendiri. Zaujah kan di sini, zaujah itu kan imma rubu' imma thumun. Nah, jadi selalu begitu. Jadi ahli waris yang kita mau berikan warisannya, fardnya itu kita ingat berapa saja, ya, jatahnya dia sesuai keadaannya. Nah, misalnya zauja imma rubu' imma thumun. Karena tidak ada walad berarti rubu'. Nah, dengan demikian berarti asal masalahnya arba'ah, diambil dari penyebut, ya, rubu' seperempat itu. Nah, jadi berarti seperempat dari 4 berarti 1. Sisanya berapa? Tiga, ya. Al-Fadil atau Al-Baqi sama saja, Thalatha. Tamam. Kemudian kita buat masalah turab. Nah, ini kita lihat sahib rad ini di sini dua, ya, dan dua macam, yaitu dan akh min Tayyib. Masalah rad di min sittatin, kita buat asal masalahnya 6. Nah, sesuai dengan metodenya pada teori yang disebutkan Syekh, wa sahih mas'alat ar-radd min asli sittatin. Nah, dan kita bisa menemukannya. Kita bagikan saja akh min ya. Akh li berapa bagiannya? Thuluth atau sudus atau thuluthul baqi. Nah, baqi bukan, kemudian sudus atau thuluth. Nah, sudus kalau ada walad atau ada dum minal ikhwah. Di sini akh cuma satu. Tidak ada walad. Berarti dapat thuluth. Tamam. Kemudian akhli auladul imma sudus, jika satu orang kalau lebih dari satu syuraka'u fi tsuluts. Berarti di sini sudus. Nah, pembagi yang ada pada tsuluts dan sudus yang terbesar 6. 6 bagi 3 kan bisa ya. Berarti asal masalah sita. Tamam. Lil um tsuluts min sita itsnan. Lakhli um sudus min sita wa wahid. Kita cek furud jumlahnya 2 tambah 1 3, asal masalahnya 6. Ya. Artinya apa? Kita baca keterangan Syekh. Wa mas'alatul rad min sittah wa tarji'u birraddi ila thalatha. Terjadi rad. Nah, bukan aul tapi naqs. Iya. Masih tersisa berapa ini? Masih tersisa 3. Nah, berarti kita rad. Karena ini semua ashabur rad. Ini ashabur min ashabur rad. Akhli min ashabi ar-rad. Karena sudah dibuat terpisah kan dari zaid. Iya kan? Jadi kalau seluruh ahli waris itu adalah ashabur rad, kemudian terjadi naqs seperti ini, langsung dirad saja, yaitu mengikuti jumlah furud yang ada. 2 tambah 1 3. Berarti asal masalahnya turun menjadi 3, begitu. Turun menjadi 3. 2, 1. Ah. Berarti asal masalah turun adalah 3. Ini langsung diturunkan asal masalahnya mengikuti jumlah huruf. Langsung dirot seperti ini. Untuk um 2, akhli 1, berarti asal masalah 3. Nah, kenapa ini langsung dibuat begini? Dirot langsung dan asal masalahnya mengikuti jumlah huruf. Karena ini semua ashabur rot. Sudah dibuat terpisah dari masalah zaujiyah. Paham ya? Nah, lil ummi tsnani, ya, lil ummi tsnan wa lil akh wahid. Tamam. Wal baqi al fadil ba'da fard al zawjiyah, ba'da fard al zawjah, zawjah di situ zawjiyah atau zawjah, jadi naskan coba sebelumnya bahasanya syekh itu ba'da fard al zawjiyah, di sini tiba-tiba zawjah tanpa ya zawjah. Nah, tapi sama aja maknanya. Baik. Yang tersisa setelah fard az-zawjah, lihat berapa yang tersisa al-fadil, al-baqi berapa? Ini al-baqi nih. Al-baqi al-fadil sama aja. Sama berapa ini? Thalathah. Mas'alatul rad berapa? Thalathah. Nah, lihat teorinya. Wa in kana sahibur radd ithnaini fa akthara min ajnasin fa sahih mas'alata ar-radd min asli sittatin thumma qsim al-fadila al-baqi al-baqiya ba'da fard az-zawjiyyati 'alayha. Al-fadil al-baqi dibagi atas atas mas'alat ar-radd. Fa in qasama sahhat mas'alatani min aslin wahidin. Artinya ini saham, ya, jatah 3 untuk 2 golongan itu, dan ahli kan begitu. Nah, masalahnya mereka kan 3, ya kan? 2 untuk 1 untuk ahli Saham yang diberikan 3, bisa nggak terbagi? 3 dibandingkan 3, ini 3 dibagi 3 bisa? 3 bagi 3 sah? 1, berarti masuk di sini. Fa'in in qasama sahhatil mas'alatan min asli wahid. Ini berarti. Nah, apa kata Syekh di sini? Contoh. Wal baqi ba'da fardhi zawjati munqasimun ala mas'alatir rad. Yaitu 3 dibagi 3 habis. Itu munqasim ala mas'alatir rad. Jadi terbagi habis. fatashihul mas'alatan min aslin wahid. Maka masalah, dua masalah ini, yaitu masalah zaujiyah dan masalah ar-rad, menjadi benar ya dari satu aslul masalah, yaitu kita ambil asal masalah empat, berarti tiga. Kalau kita gabung ya, zaujah, kemudian kemudian akh li untuk zaujah berapa? Satu. Berapa? Dua. Akhli satu. Asal masalahnya empat. Zaujah satu, dua, akhli satu. Dah, selesai. Dengan ini sudah terjadi rot'in. Karena hak yang tersisa setelah diberikan haknya zaujah itu tiga, itu dibagikan ke dan akhli masing-masing. Dapat dua, akhli dapat satu. Jadi ini kan bisa terbagi habis ini. Dari tiga yang sisa ini, dua untuk satu untuk akhli terbagi habis karena asal masalah rotnya itu tiga. Nah, jadi terbagi habis. Tiga saham, dua untuk satu untuk ahli Jadi asal masalah empat. Asal masalah zaujiyah yang diambil. Zaujiyah satu, dua, ahli satu. Pas? Jelas? Ini tentunya paling mudah. Karena saham yang tersisa bisa terbagi habis ke ashab ar-rad. Berikutnya, falau kana badalal ummi jaddatun, apabila pengganti adalah jaddah. Ya, kita ganti nih sekarang. Masalah zaujiyah tetap ya. Ini tetap ini. Yang berubah di contoh hanya apa? Ini diganti, kita ganti sekarang jaddah ahli tamam. Jaddah fatnya berapa? Sudus, sendiri atau lebih, satu atau lebih, tetap sudus. Nah, berarti sudus. Kemudian ahli sudus. Berarti asal masalah sitta. Lil jadda wa wahid, ahli wa wahid. Terjadi naqas, iya kan? Jadi terjadi rot. Satu tuh jaddah dari hak yang dibagi enam ini. Untuk asal masalah rot. Satu tuh jaddah, satu ahli Berarti baru dua nih. Tersisa berapa? Empat. Empat ini dirot. Kan begitu. Dirot ke jadda dan ahli Sehingga asal masalah menjadi berapa? Menjadi dua. Langsung aja. Saya tambah satu, dua. Berarti menjadi dua. Satu untuk jadda, satu untuk ahli Ini sudah dirot ini. Aman? Kata Syekh, "Falau kana badal al-ummi jaddatun raja'at mas'alatu ar-raddi ila tsnaini." Mas'alatu ar-radd raja'at kembali menjadi dua karena dirad. Sudah? Sekarang ini mas'alatu ar-radd. Nih, berarti ini ya kan? Wenahnya tadi ini. Berapa saham yang tersisa? Yakni jatah saham yang tersisa di masalah zaujiyah yang mau dibagikan ke jadda dan akhli Al-Fatih al-Bagi berapa tadi? Tiga kan? Bisakah tiga ini dibagikan kepada jadda dan akhli jatahnya mujadda satu, jatahnya ahli satu. Ya ini asal masalahnya dua, padahal sahamnya tiga. Enggak habis kan? Berarti ini masuk ke, lihat teorinya kembali. Fa in qasam sahhatil mas'alatani min asli wahid wa illa, ini pada paragraf wa in kana sahibur radd ithnain fa akthara min ajnasi fa sahih ila akhir ila qawlihi wa fa in qasam sah fa in qasam sahhatil mas'alatani min asli wahid wa illa, jika tidak duribat mas'alatuz zawjiyah fi mas'alatir radd inda madha, ini sudah ditalik inda tabayun atau waktiha inda tawafuk. Tamam. Inda tabayun. Ini sekarang tiga dibagi dua. Muwafaqah atau mubayanah? Tiga dibagi dua. Mubayanah. Tabayun kan? Berarti ini sekarang. Berarti duribat masalatus zawjiyah fi masalatir radd. Berarti tiga kali dua. Nah, lihat kata Syekh. Bainaha. Yani baina masalatir radd. Wa bainal fadil, dan antara masalatul rad yaitu dua, dan al fadil ba'da fardiz zaujah, yang tersisa setelah fard az zaujah, pembagian zaujah, tabayun, misbahnya perbandingannya tabayun. Fa nadribuha, maka kita kalikan ya masalatul rad ya fi masalati az zaujiyah ya, atau duribat masalah zaujiyah fi masalati ar-rad. Di sini dicontoh Syekh bahasanya fa nadribuha diminha kembali ke masalah ar-rad. Ya, fi masalati zaujiyah. Ini sama saja. Kalau di teorinya, di metodenya, teorinya duribat masalah zaujiyah fi masalati ar-rad. Sama kan? Cuma takdimat ta'khir saja. Yang jelas dikalikan satu dengan yang lainnya. Masalah turut dan masalah suci dikalikan karena tabayun. Nah, berarti lihat ya, masalah turut berapa? Dua. Masalah suci berapa? Masalah suci ya. Jangan ini sekarang awalnya. Prosesnya, saham yang tersisa kan mau dibagi ke ashabur rad. Ashabur rad itu tiga mau dibagi dua. Untuk jabda satu, untuk satu. Kan tidak bisa. Ini untuk menentukan nisbahnya tabayun atau tawafuk. Kalau sudah ditentukan bahwa itu tabayun, berarti masalah turad ini dikalikan ke masalah zaujiyah. Ini harus diperbesar angkanya sekarang. Maksudnya kan begitu, sudah mengingatkan sebelumnya. Hanya memperbesar nih. Nilai saja ini supaya nanti bisa terbagi habis. Jadi masalah turad dikalikan ke masalah zaujiyah. Jadi ini nih. Dua ini yang dikali dulu dengan empat. Supaya aksu masalah membesar. Dua kali empat berapa? Delapan kan? Ya, berarti jadi delapan. Ya. Aksu masalahnya jadi delapan. Nanti kita buat bagiannya. Nanti aja. Nah. Arba'ah. Ini kan? Fanadribuha fi masalati zawjiyati arba'atin tablugu thamaniyatan wa minhu tasih. Berarti asal masalah sekarang akan menjadi berapa? Delapan. Nih, kita bisa tulis di sini. Masalahnya delapan. Tamam. Ini tasihnya di sini. Nah. Lizawjati. Kemudian kita bagikan tiga ahli waris itu kan zaujah, jadda dan ahli Nah, lihat teorinya. Ya, yang sebelumnya wa idza aradta al-qisma faqul man lahu syai' min masalati zaujah aqra madura fi masdarat inda tabayun aw wafiha inda tawafuq aw wafiha inda al-qisam. Ya kan? Jadi jika ingin membagikan, maka yang memiliki bagian pada masalah zaujiyah dia mengambilnya dikalikan pada masalah turad indak tabayun. Ini tabayun nih sekarang. Berarti jatah zaujiyah itu dikalikan dengan masalah turad ini. Nih. Zaujiyah di sini berapa? Satu. Ini tabayun berarti dikalikan dengan masalah turad dua. Berarti satu kali 2. Sebagaimana halnya aslu masalahnya 4 dikali 2, juga ini zaujah jatahnya 1 dikali 2. Jadi semuanya dibesarkan. Aslu masalah dikali 2. Berarti hak zaujah fadnya juga dikali 2. Berarti menjadi 2. Jadi zaujah di sini sekarang kali 2. Berarti dapat 2. Iya kan? Kemudian, lihat lagi teorinya. Nah, lihat contohnya, lihat di contoh li zaujati min mas'alati zaujiyati wahidin. Lihat di kembali di misal masalah ini. Tadi kita baca teorinya, sekarang di contoh prakteknya li zaujati min mas'alati zaujiyati wahidin madrubun fi mas'alati rad dikalikan dengan satu rad itsnain, 1 kali 2 itsnain, hasilnya 2. Kembali lagi ke teorinya di halaman sebelumnya. Waman lahu syai'un min mas'alatir rad, dan yang punya jatah warisan di mas'alatir rad, dalam hal ini pada contoh kita jadda dan ahli akhadahu madruban fil fadil, dia mengambil jatahnya dengan dikalikan dengan sisa ba'da fardiz zaujiyah inda tabayyun, ketika terjadi tabayyun. Nah ini, jadi berarti di sini lihat nih, jadda ahli jatahnya di masalah berat 1-1, ini juga kan harus diperbesar. Nah, mengikuti pembesaran nilai tadi supaya bisa terbagi nanti. Dikalikan ke, disilang di sana. Ini dikalikan ke al-fadil. Dikalikan ke al-fadil. Nah, yaitu untuk jaddah 1 kali 3. Untuk ahli 1 juga kali 3. Ahli yang sebelumnya dulu yang mengatakan simpelnya, ya ini al-fadil ini kita kali, jika mau diseragamkan ya, ini 4 tadi kali masalah turut 2 jadi 8, zaujah 1 kali 2, jadi semua dikali ke sini. Jadi ke sini nih, fokusnya ke sini supaya mudah memahaminya. 4 kali 2, 8. Berarti tashihnya 8. Zawajah 1 kali 2, 2. Al-Fadil kita kalikan juga dengan 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6 ini yang kita bagikan ke jadda dan 6. Untuk jadda, masing-masing dapat berapa? 3 kan sama tuh. Kalau ini kan mungkin lebih mudah mengingatnya nih. Artinya seragam. Sebenarnya ini semua dikalikan ke masalah berat. Hak semasalah zaujah 4 kali 2 berarti tasinya 8. Zaujah 1 kali 2 hasilnya 2. Kemudian al-fadil 3 juga kita kalikan dengan 2, hasilnya 6. 6 ini kita bagikanlah ke jadda dan masing-masing dapat 3. Kalau syekh tadi yaitu dikalikan 3 kali 1, 3 kali 1. Langsung rinciannya gitu. Paham ya? Ayo. Kita baca dengan syekh lizawjah min mas'alati zawjah wahid madrubun fi mas'alati rad fanani bi ithnain wa lil jaddati min mas'alati rad wahid madrubun fil fadil ba'da fard az-zawjiyah thalathatin bi thalathah, hasilnya 3. Wa lil akh min al kadhalik juga dikali 3, hasilnya 3. Jelas ya? Paham ya? Ini aja dulu sementara. Nah, paham ya? Kalau syekh ini pembagian jadda dan langsung 3 kali 1. Untuk jadda 3 kali 1 kan 1 nih di sini. Di masa terbuat kan 1 kan? Dikalikan 3. Ahli juga 3 kali 1. Nah, tadi Ana membantu memahamkan supaya lebih mudah mengingatnya. Jadi ketika tabayun antara al-fadil dengan masalah turrat, berarti masalah turrat dikalikan semuanya dengan masalah yang ada di masalah zaujiyah. 2 kali 4 tashihnya 8. Untuk zaujiyah 2 kali 1 jatahnya 2. Untuk al-fadil juga dikali 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6 setelah diperbesar al-fadil jadi 6, itu bisa sekarang dibagi habis ke jadda dan ahli ketika kita sudah perbesar ini. Nih, Ini kali 2 kan 8. Kali 2, 2. Ini juga kali 2 jadi berapa? 6. 6 sekarang bisa dibagi habis kan? Ke jaddah dan umm kan? Jaddah dan akhli umm kan? Berarti masing-masing 3. 3. Kalau syekh, teorinya 3 kali 1, 3 kali 1. Gitu, sama sebenarnya. Cuma yang anak sampaikan ini lebih, kayak lebih apa? Lebih mudah kan? Intinya ini semua diperbesar angkanya ini. Dikali masalah turut semua. Nah, kemudian dibagikan kan, akhirnya jadi bisa. Paham ya? Baik. Tersisa contoh untuk muwafaqah. Muwafaqah ya, tinggal diambil wafaknya, kemudian itu yang dikalikan. Sama saja nanti, insyaAllah. Tapi itu besok aja nah. Barakallahu fikum. Artinya energi kita lebih terkuras banyak ini karena perhitungan dibanding hanya baca teori. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah, bihamdulillah.